Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, tidak termasuk bahagian dari umatku, man lam yarham saghirana, sesiapa sahaja yang tidak ada kasih sayang pada yang muda, pada yang kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tidak menaruh hormat kepada orang tua dan orang yang memang layak untuk dihormati. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tan Sri Datuk Sri Sheikh Ismail, Imam Besar Masjid Negara, datuk-datuk, Tan Sri Tan Sri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam hari ini sampai pukul 9, insyaAllah menjaga amanah. Alif, Mim, Nun. Dari tiga huruf inilah asal daripada kata iman. Iman diambil. Bila tazkirah saya dihentikan, saya tak suka. Sebab saya tak boleh ulang balik dari awal. Huruf alif, huruf mim, huruf nun. Dari tiga huruf inilah kata iman. Dari tiga huruf ini pula kata aman. Dari huruf tiga ini pula kata amanah. Oleh sebab itu, iman seorang hamba diuji manakala ia diberi amanah. Bila amanah sudah terpelihara, terjaga, maka amanlah seorang hamba dari azab Allah. Amanlah suatu negeri daripada mara bahaya dan petaka, maka amanlah manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la imana illa bil amanah, tidak ada iman bila tidak ada amanah. Apa itu iman, apa itu amanah? Maka Allah Subhanahu wa taala beri kita akal, tapi akal tak boleh menjelaskan yang tak dapat ditangkap oleh akal. Saya boleh mendengar sesiapa yang berbicara dekat dengan saya, tapi saya tak boleh telinga menangkap apa yang dibicarakan orang dalam bilik yang jauh sana. Saya boleh melihat, memandang apa yang ada di hadapan saya, tapi saya tak boleh memandang siapa yang ada di balik dinding sana. Begitu juga dengan akal. Apa kata pepatah orang Melayu, kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Maka kerana umat manusia ini lemah, Allah turunkanlah salah satu daripada hamba yang dia pilih, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjelaskan, dan kita tak boleh menolak, melawan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi percaya kepada Allah, tapi untuk beriman kepada makhluk satu yang dipilih Allah ini, dia tidak mahu. Maka apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kamu memang betul cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu jalan keselamatan hanyalah jalan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman tidak boleh dijelaskan oleh seorang manusia biasa. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak nampak. Kita hanya boleh menulis agama Islam, tapi tidak ada agama iman, kerana iman tak tampak, dia ada hanya di dalam. Oleh sebab itu, manakala ada seorang yang berkata, kami beriman, Wa qalatil a'rabu qalu amanna. Orang Arab berkata, kami beriman. Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami hanya setakat Islam sahaja. Kami baru Islam, kerana Islam itulah yang tampak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tusum Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadat nampak, sembahyang nampak, puasa nampak, haji nampak, zakat nampak, membangun membina masjid nampak, tapi iman tak tampak. Maka siapa yang ingin tahu ini orang beriman, bila kita ingin tahu ini batu ke atau emas, maka kita uji dia dengan api. Bila kita gali tanah di belakang rumah, tampak sebongkah hitam, kita tak boleh bezakan batu ke emas ke, maka kita bakar dia dengan api yang amat sangat panas. Setelah lama terbakar, maka tampaklah kuning berkilau. Oh, kita pun tahu inilah emas. Menguji dengan emas mestilah dengan api. Tapi menguji iman, maka diuji dengan amanah. Maka kala itulah nampak orang yang beriman dengan tidak beriman. Lawan dari kata iman, kafir. Lawan daripada kata amanah, khianah. Oleh sebab itu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW jelaskan makna amanah, lawannya adalah khianah. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada tiga. Iza haddasa kadaba, bila ia berbicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa iza tumina, bila ia diberi amanah khana, dia berkhianat. Sesiapa sahaja diberi amanah, maka dia akan disebut al-amin, lelaki yang sangat amanah. Gelar itu tidak diberi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan Al-Quran yang menyebutkan, tapi orang kafir Quraisy Makkah memanggil dia sebagai lelaki al-amin. Sebelum dia diangkat menjadi rasul, sebelum dia diangkat Allah taala sebagai Nabi semesta alam, mereka sudah memanggil dia Al-Amin, karena dia seorang yang jujur memegang amanah. Manakala orang yang tidak memegang amanah, maka dia disebut Iza Tumina, bila dia diberi amanah tapi dia mengkhianatinya, tidak menunaikannya. Wa Iza Tumina Khana, maka dia adalah seorang pengkhianat. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah agaknya makna singkat daripada iman, aman, amanah. Dan orang yang tidak menunaikannya boleh menjadi kafir, pengkhianat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan manusia dia mulia, sebab dia boleh bungkus pengkhianatan itu dengan pakaian, dengan nama besar, dengan kemuliaan, kehormatan, harta dan jabatan. Tapi kita bukanlah dalam pandangan manusia, karena mulia dalam pandangan manusia hanya setakat zahir saja, sedangkan batin kita itu yang akan kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih, tak ada khianat di dalamnya. Apa saja amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentulah yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan kita adalah ibu dan bapa. Dia di luar. Ibu bapa memanglah dekat dengan kita. Sebelum kita ada dia sudah ada duluan. Tapi ada yang lebih dekat daripada ibu dan bapa, yaitu diri kita sendiri. Allah taala sudah berikan roh di dalam, maka dijaga kesucian roh. Allah taala ketika bertanya orang tentang roh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasalunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qul, katakan, qulir ruhu min amri rabbi, roh bukan urusan aku. ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Engkau diberi ilmu tentang ruh illa qalila, hanya sedikit sahaja. Oleh sebab itu ulama jarang sekali bercerita tentang ruh panjang lebar seperti bercerita tentang fiqh. Adapun kitab fiqh al-fiqhul islami wa adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, Al-Mawardi menulis Al-Hawi Al-Kabir, halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, panjang. Tapi tentang masalah roh, Imam Al-Qurtubi menulis satu jilid saja kitab At-Tadhkirah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis satu saja kitab Ar-Ruh yang paling masyhur. Seorang mendapatkan gelar PhD, Doctor of Philosophy, Doktor Falsafah dalam bidang agama Islam dari Imam Muhammad Ibn Saud University Riyadh, bernama Dr. Bassam, meneliti, mengkaji, research terhadap kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah. Ruh yang dititipkan Allah ini adalah amanah yang mesti dijaga, jangan sampai dia kotor. Ruh itu suci. Ketika manusia dari tanah, tanah itu warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, dipijak tapak kaki, tak ada yang memuliakan dia. Tapi manakala ruh, fanafaktu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh ke dalam tanah itu, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada tanah itu. Itulah tanah yang hina, yang rendah. Tapi manakala dihembuskan ruh ke dalamnya, malaikat yang tercipta dari cahaya pun bersimpuh, bukan simpuh sujud ibadah, tapi litazim, untuk mengagungkan, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tabiat ruh suci, tabiat ruh ikhlas, tabiat ruh murni. Tapi manakala dia bercampur dengan tanah, maka datanglah hawa nafsu syahawat, maka menjaga roh daripada hal yang mengotorinya. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai takhalli. Takhalli kosong, kosongkan dia daripada hasad, kosongkan dia daripada dengki, kosongkan dia daripada syirik, kosongkan dia daripada kibir, sombong, angkuh, kosongkan dia daripada riak dan sum'ah. Maka dijaga ini pagi, petang, siang dan malam. Tapi iblis pandai, maka ditulislah kitab Talbis Iblis. Talbis, samar dalam pandangan orang yang tidak alim, yang tak mengerti. Wahai qari, suara engkau bagus, engkaulah yang membaca Al-Quran membuat orang menggelengkan kepala, meneteskan air mata. Pada saat itu datanglah ujub, saat itu ruh sudah kotor. Hai engkau pemberi tazkirah, ayat engkau hafaz, hadis engkau hafaz, orang terkagum, terpukau melihat engkau. Tiada orang yang lebih hebat daripada engkau. Saat itu kotorlah ruh. Oleh sebab itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengajarkan, bila kau tampak anak kecil, maka jangan pernah kau merasa lebih hebat, lebih mulia daripada dia. Tapi kau katakan, oh anak kecil, hari ini engkau adalah manusia yang belum ada dosa, sementara aku orang yang bergelimang dosa. Rufi'al qalam an thalathatin, ada tiga manusia yang tidak dicatat, ditulis amalnya. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia akil balig. Anil majnun, anil na'im hatta yastayqiz, orang tidur hingga dia terjaga daripada tidurnya. Anil majnun hatta yafiqa, orang tidur, orang gila hingga ia sembuh, hingga ia sihat daripada penyakit gilanya. Saat itu kita berkata, engkau boleh gila dalam pandangan manusia, tapi engkau tak berdosa. Engkau boleh tak ada akal, engkau boleh tertidur, tapi engkau lebih mulia daripada aku yang terjaga kerana banyak melakukan silap dan dosa. Bila nampak orang yang lebih tua, aku belum tentu sampai umur seperti yang diberikan Allah kepada engkau, amal engkau sudah banyak, aku pula belum sempat beramal apa-apa. Nampak orang kafir, Hari ini engkau kafir, yahdillahu man yasha. Allah berikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Kalau Allah bagi hidayah, engkau boleh beriman. Dan aku pula, imanku baru setakat ini sahaja. Allah berikan engkau iman yang sempurna. Dan bila engkau masuk Islam, engkau mu'allaf, maka engkau bersih dari segala silap, salah dan dosa. Saat itu terasalah bahwa kita sebenarnya hanya debu-debu yang berterbangan di antara samudra yang luas, bahwa kita ini tak ada apa-apa. Maka saat kita merasa diri kita rendah, saat merasa diri kita hina, di saat itulah Allah mengangkat derajat. Tahalli, kosongkan hati, kosongkan jiwa, kosongkan roh dari penyakit-penyakit yang merosakkannya. Maka saat itu kita sedang menjaga amanah roh yang ada dalam diri. Makan zahir, yang diisi perut zahir. Zahir hanya boleh diisi dengan zahir. Cawan ini zahir, air yang mengisinya juga zahir, yang meminumnya juga zahir. Tapi ada yang batin, roh batin tak tampak oleh mata. Maka roh hanya boleh diisi oleh yang batin juga. Apa dia? Inilah berkumpul bersama orang-orang baik. Malam ini kita berkumpul bersama imam besar, bersama para alim ulama, bersama orang-orang beriman. Terasa jiwa ini penuh, penuh dengan keimanan. Itu yang dirasakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, manakala kami bersama engkau di dalam Masjid Nabawi, kami merasa iman kami penuh. Kami merasa saat itu kami melihat surga, melihat neraka. Tapi manakala kami kembali ke rumah, bersendagurau, bercengkerama dengan anak dan istri, saat itu kami merasa jauh. Apakah kami ini munafik? Munafikkah kami? Apakah kami sudah punya dua sifat? Bermuka duakah kami? Lain berada di hadapan engkau, lain pula berada di rumah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sa'ah wa sa'ah. Ada masanya, ada masanya engkau bersama dengan ulama, dengan nabi, dengan wali-wali Allah. Ada masanya engkau bersama dengan anak istri, tertawa tapi tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Lau kuntum kama kuntum, seandainya kamu seperti ini selamanya, tidak turun. Lau kuntum kama kuntum, la safahatkumul malaikah, datang malaikat bersalaman dengan kamu. Ini dalil bahwa malaikat boleh bersalaman dengan manusia. Tapi jangan kerana saya sampai bicara seperti ini, lalu balik daripada majlis ini, esok pagi semua mengaku sudah bersalaman dengan malaikat. La safahatkumul malaikah, maknanya apa? Begitulah manusia, kadangkala dia naik kepada puncak kesempurnaan, tapi seringkali dia turun, jatuh serendah-rendahnya. Al-Iman, Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim membuat satu bab, Al-Iman Yazid, iman bertambah, wayangkus, dan dia berkurang. Maka roh tidak tampak oleh mata, tak boleh didengar telinga, tak dapat disentuh, dipegang oleh tangan. Maka saat itu dia juga tidak boleh diisi dengan makanan dan minuman, kerana yang batin hanya boleh diisi dengan yang batin jua. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu tidak boleh bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Kadangkala kita duduk dekat seorang ulama, kita merasa hati kita tenang, memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, turun ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang, beberapa orang berkumpul di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Kemudian apa? Wa yatadarasunahu fi ma bainakum, mereka kaji isinya, mereka renungkan maknanya, mereka kaji apa yang terkandung di dalamnya. Tiga yang mereka lakukan, Allah balas dengan empat. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Letak ketenangan itu roh, dan roh itu batin. Ketenangan itu pun batin. tak tampak oleh mata. Berapa banyak orang yang menurut akal kita dia tenang dengan memiliki kekuasaan, dia tenang dengan memiliki harta benda, dia tenang dengan memiliki kemasyhuran, dia tenang, tapi dia tidak tenang kerana ketenangan milik Allah. Yang menurunkan ketenangan Allah, huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Ini hati punya kita, sudah kita bawa sejak dari rahim bunda kita, tapi dia bukan dalam kuasa kita. Maka kita berkata kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Berapa banyak orang jaga daripada tidur pagi dalam keadaan susah, tapi saat selepas sembahyang duha dia merasakan ketenangan. Berapa banyak pula orang yang bangun dalam keadaan senang gembira, tapi manakala lalai daripada Allah mendatangkan kesusahan. Susah dan senang berpasang-pasangan, dia berada dalam hati manusia, dan dia adalah Allah yang punya kuasa. Maka saat itu kita minta kepada dia yang memiliki hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Maka jaga amanah ini, jangan kotori, jangan nodai, karena inilah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain semua akan tinggal, baju kebesaran, jubah dan sorban, pakaian kemuliaan, hanyalah sampai pelupuk mata sebelum terpejam, hanyalah sampai malaikat maut sebelum menyentapkan, menarikkan nyawa dari jasad. Tapi selepas itu, yang kekal abadi, inilah yang kau bawa amanah yang pernah dihembuskan Allah ke dalam jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kamu diciptakan dalam rahim perut ibumu, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, summa yakunu 'alaqah, merubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, summa yakunu mudghah, merubah menjadi mudghah, segumpal daging, summa yursalul malaku, datanglah malaikat menghembuskan ke dalam daging, sifat daging berdarah, darah berbau. Bila darah tidak mengalir, dia akan berubah menjadi nanah, nanah akan berulat menjadi busuk, hanya makanan cacing tanah. Lalu kenapa daging itu bisa hidup? Allah tiupkan roh melalui malaikat, yursalul malaku, dikirimkan Allah malaikat, yumfakhu fihi ruh, ditiupkan roh ke dalam darah daging itu, maka hiduplah dia menjadi makhluk yang sempurna. Tapi ada masanya, likulli ummatin ajal, setiap manusia itu ada ajal, masa, waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak boleh ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Kita hanya menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa kali kita katakan, mula subuh tadi sampailah malam ini, hanifan, aku hanya condong kepada kebenaran, musliman, aku berserah diri kepada engkau, wama ana minal musyrikin, aku tak termasuk orang yang mempersekutukan engkau, aku tak serahkan rohku kepada pokok kayu, aku tak serahkan rohku kepada tanah, aku tak serahkan rohku kepada benda, aku serahkan dia kepada engkau, ya Allah. Subuh belum terbit matahari, kita sudah mengaku di hadapan Allah, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Maka kalau ikut ridha pada Allah, maka kita mesti ikutkan apa yang disuruh Allah. Jaga roh ini, jangan kau kotori. Jaga roh ini, jangan kau nodai. Jaga roh ini sebagai amanah. Maka sampai malam ini, alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, kita masih menjaga dia. Jasad kita jaga, roh juga kita jaga. Idza qumtum ila salah, kalau kamu salat. Idza qumtum ila salah, kalau kamu hendak mendirikan salat, menegakkan sembahyang. Fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala hingga telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ini pun juga amanah yang dijaga Allah, yang diberikan Allah pada kita. Jaga ini baik-baik. Maka tak boleh menjual mata, tak boleh menjual jantung, tak boleh menjual buah pinggang, tak boleh menjual badan, kerana ini bukan milik kita, tapi amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini punya saya, ini punya aku. Aku nak jual, aku nak buang, aku nak potong. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan binasakan dirimu kerana dirimu bukan milik engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti dijaga dengan baik. Kuku yang diberikan Allah dipotong, rambut yang diberikan Allah dibersihkan, jasad badan yang diberikan Allah. Sampai-sampai dikatakan, man akala basalan, sesiapa sahaja yang makan bawang putih, sauman bawang putih, basalan bawang merah, kotor, mengotori mulut dengan yang tak baik, maka kata Nabi SAW, la yaqrabanna, jangan dekat ke tempat sembahyang kami. Kerana apa? Karena dia sudah mengganggu, merosakkan penciuman hidung orang lain. Begitulah amanah mulut diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, menggosok gigi, inda kulli salah, setiap hendak menegakkan salat, setiap kali akan bersembahyang." Mereka membersihkan itu semua. Ini membersihkan yang zahir, yang zahir, tapi ada batinnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, manakala air masuk ke dalam mulut, keluarlah dosa-dosa dari mulut. Manakala air masuk ke hidung istinsyak, keluarlah dosa dari lubang hidung. Manakala air membasuh muka, keluarlah dosa dari kelopak mata. Manakala air menyiram tangan, keluarlah dosa dari cerah-celah jari jemari tangan. Manakala air menyapu kepala, keluarlah dosa isi kepala hingga dalam lubang telinga. Manakala air menyiram kaki, keluarlah dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Selepas itu jaga kesucian. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat mursi diperbaharui, refresh, mesti diperbaharui. Boleh jadi dia sudah rosak, boleh jadi dia teraniaya, boleh jadi dia sudah ternoda. Maka kita selepas suci zahir, suci batin, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selepas itu barulah berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin, jadikan aku hamba yang kembali ke jalan engkau, jalan Allah lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Tapi ada orang yang melalui jalan yang lurus ini, dia tidak lurus. Jalan Allah lurus, dia melalui jalan Allah, melampau ke kanan, ifrat, melampau ke kiri, tafrid, melampau ke kanan, ekstrim, melampau ke kiri, berlebih-lebihan. Orang yang kembali ke jalan Allah disebut dengan taib, tawabin, orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang kembali ke jalan engkau. Kembali ke Kuala Lumpur, memanglah orang Kuala Lumpur, dia pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah, kembali ke Kuala Lumpur. Mengapa kita disebut kembali ke jalan yang benar? Kerana kita dari awal memang sudah benar. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua manusia ini berada dalam keadaan fitrah, benar. Fitrah bukan kain putih, fitrah bukan dinding yang putih, fitrah fitratul Islam. Begitu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam, kita ni semua Islam. Tapi dalam menjalani Islam ni kadang kita silap, kadang kita salah, kadang kita pelaku dosa. Jangankan kita, datuk kita Adam alaihi salam pun salah. La taqraba hadhihi syajara, jangan kau dekati pokok kayu ini. Fa'azallahu syaitan, setan menggoda dia. Apa yang terjadi? Dia makan buahnya, bukan dia dekati pokoknya. Allah katakan jangan kau dekati pokoknya, tapi dia melampau, dia makan buahnya. Tapi dia sedar, dia faham bahwa dia salah, dan orang salah mesti mengaku. Kata Allah, bila kau dekat pokok ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau zalim. Adam mengaku, Rabbana zalamna, kami sudah zalim. Padahal kata Allah, engkau ya Adam. Tapi mengapa Adam berkata zalamna kami? Karena saat itu dia sedang bersama Hawa. Rabbana, Rabb kami, zalamna, kami sudah menzalimi anfusana, diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu pada kami, lanakunanna, pasti kami, nakunu kami, manakala ditambahkan huruf lam di pangkal, nun di tengah, lanakunanna, pasti kami, minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Sadar tentang kesalahan, roh mesti tetap suci dan bersih. Maka kita jaga amanah ini, kita berkata mengaku di hadapan Allah, Allah waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang suci. Mereka bersih tapi tak suci. Pakaiannya boleh jadi lebih harum, lebih wangi, lebih semerbak daripada kita, tapi dia tak suci. Sedangkan kita, minal mutatahhirin, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Bukan hadis kata-kata hikmah, tapi dalam hadis, at-tahuru syatrul iman, suci sebahagian daripada iman. Iman salat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Salatakum, Allah tak menyia-nyiakan salat kamu. Bila dikatakan kesucian itu setengah daripada iman, kerana sembahyang tidak akan sah bila orang tidak berwudu, maka sebahagian daripada iman salat itu adalah kesucian. Maka kita jaga suci, dan saat itu kita mengaku di hadapan Allah, waj'alni minal mutatahhirin. Selepas itu kita tutup, waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang saleh. Mengapa dia tidak minta jadikan aku orang yang kaya? Mengapa dia tidak minta jadikan aku orang yang punya kuasa? Mengapa dia tidak minta jadikan aku ulama? Tapi dia minta jadikan aku orang yang saleh. Kerana dalam sembahyang, hanya orang saleh saja yang dapat keselamatan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Berikanlah keselamatan kepada kami ya Allah, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Kalau kaya, biarlah kaya, tapi orang kaya yang saleh. Kalau berkuasa, biarlah ada dititipkan Allah di tanganmu, tapi ke orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau berilmu, jadilah alim dan ulama, tapi yang saleh seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik bin Anas, seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Saleh itu pula yang dimintakan seorang bunda manakala ia mengandung anaknya, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim yang dia pinjam, inilah doa yang dikabulkan Allah. Manakala Allah pinta dengan doa ini, dipintakan doa ini kepada Allah, Allah kabulkan dengan dua orang saleh. Yang pertama Ismail, melahirkan anak cucu yang baik, salah satunya dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak melahirkan Yaqub, melahirkan anak-anak. Ibrahim memperanakkan seorang lelaki bernama Ishak. Ishak pula akan lahir dari keturunan Ishak bernama Yaqub. Yaqub pula akan lahir kedatangan seorang Yusuf. Yusuf bersaudara bernama Yahuda, cucu cicit keturunan daripada Yahuda, itulah Yahudi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yaqub, Yaqub punya nama lain Israel. Israel, anak cucu daripada Israel dipanggil Bani Israel. Sebahagiannya saleh para nabi dan wali-wali Allah. Maka kita minta itu, waj'alni min ibadikas salihin. Amanah yang pertama, jaga dia dengan baik. Selepas itu barulah yang di luar diri kita. Yang di dalam roh sudah, yang di luar zahir, kulit, kuku, bulu, dengan mandi. Tak boleh mandi, wudu, tak boleh wudu, tayammum. Tidak ada halangan bagi orang untuk bertayammum. Fatayammamu, bertayammumlah sa'idan tanah, tayyiban, suci, bersih. Basuh, tidak dibasuh, sapu ke muka, lepas itu sapukan ke tangan. Tapi zahir yang sudah batin yang sudah, keduanya amanah Allah. Maka ada lagi amanah, yaitu orang yang berada di samping kita, ayah, ibu, kita jaga dia dengan baik. Ini juga amanah yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, masa depan. Mereka datang setelah masa lalu. Ayah, ibu, masa lalu. Kita hidup antara masa lalu dan masa depan. Kedua-duanya mesti dijaga. Jangan terlampau condong kepada masa hadapan sampai melupakan masa lalu. Jangan melampau pada masa lalu sampai menyia-nyiakan masa hadapan. Manusia yang baik, at-tawazun, seimbang. La tajhar bi salatika. Jangan kau bersuara terlalu tinggi saat berdoa. Wa la tukhafit biha. Jangan pula sampai tak bersuara. Wa bataghi baina dhalika sabila. Tapi carilah jalan yang tengah daripada itu. Islam mengajarkan kita pertengahan. Maka Allah menyebut kita wasata, penengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Sebagaimana kau sudah jaga zahirku, maka jaga batinku. Manakala nampak wajah di depan cermin, saat itu kita berkata, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau sempurnakan bentuk fizikli, fisik, wujud, zahir, tampak di mata, maka perbaikilah batin yang tak nampak di dalam ini, ya Allah. Begitu juga seimbang antara masa lalu dan masa yang akan datang. Istri dan anak amanah, jaga dia. Tapi ayah dan bunda juga amanah masa lalu. Tak mungkin kau wujud ke atas dunia bila mereka tidak ada. Maka Nabi mengatakan, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kamu dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Rosak batin, rosak ruh, rosak hati. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu, kesaksian palsu. Insyaallah kita tak pernah bersaksi palsu di mahkamah syariah. Insyaallah kita tak pernah mempersekutukan Allah. Kita berkata qul huwallahu ahadunillahus samad. Kita katakan hanya meminta kepada dia sahaja. Tapi untuk yang pertengahan ini, manakala kita derhaka, menderhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu maka Nabi mengatakan ridallah, ridha Allah fi ridhal walidain, terletak pada ridha ibu dan bapa. Wasukhutullah, murka Allah, marah Allah letaknya di mana? Fi sukhutil walidain. Bila ada dia di rumahmu, maka Allah sudah memberikan kemuliaan di rumah itu. Tak perlu mencari tempat keramat, tak perlu mencari tempat kubur yang kau sangka boleh mengabulkan doamu, kerana doamu ada di dalam rumahmu. Ilzam rijlaiha, kau jaga saja tapak kakinya. Fathammal jannah, kau dapat surga di sana. Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, aku ingin perang. Bila aku mati syahid, aku akan mendapatkan tiga keutamaan. Aku tidak merasakan sakratul maut, aku tidak akan merasakan azab kubur, aku tidak akan merasakan hisab. Terus saja masuk ke dalam surga. Alaka min ummin, ada bundamu, masih hidup dia? Masih. Ilzam rijlaiha, kau jaga tapak kakinya. Fathammal jannah, maka kau dapat surga di sana. Jangan kau sia-siakan dia. Menetes air matanya, kau akan berenang dalam penderitaan seumur hidupmu. Sampai-sampai andai dia tersalah, andai dia tersilap sekalipun, Allah tetap kabulkan doanya. Ya Juraij, ahli ibadah, seorang Bani Israel, ahli ibadah, tak pernah keluar daripada Saum'ah, tempel, tempat dia beribadah. Ya Juraij, tapi Juraij berkata, lebih baik aku menyahut panggilan bunda atau aku beribadah kepada Allah. Allah lebih mulia, bunda manusia. Ya Juraij, tapi dia berkata, aku lebih baik menyahut bunda atau aku tetap beribadah. Tiga kali panggilan itu dia tidak menyahut. Ya Juraij, sampai akhir bunda murka. Apa kata dia? Allahumma la tumitsu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai biji mata Juraij memandang wajah wanita yang tidak baik, perempuan jahat, mohon maaf, tak layak cakap ini dikatakan di hadapan orang baik, di tempat paling baik, di majlis yang baik. Tapi kerana ini hadis Nabi, kerana ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau matikan juraij sebelum mata juraij memandang wanita yang tidak baik. Mustahil juraij memandang wanita tak baik, sebab dia berada di dalam som'ah. Dia hanya beribadah pagi, petang, siang dan malam. Makanan, minumannya pun dihantar, tidak ada yang mengganggu dia. Tapi takdir berkata lain. Doa bunda menembus langit ketujuh, dibawa malaikat. Jangan kau matikan juraij sebelum matanya melihat, memandang wanita tak baik. Saat itu tak berapa lama, datang seorang perempuan dalam keadaan mengandung anak dan berkata, ketika ditanya, hai perempuan, siapa yang sudah berzina dengan engkau? Perempuan itu menjawab, juraij. Juraij yang sudah melakukan ini. Mereka menangkap juraij. Hai juraij, kau seorang munafik, kau seorang penjahat, penjenayah. Ternyata selama ini engkau berlindung, bertopeng di bawah kebaikan. Kami sangka kau beribadah, rupanya ini pekerjaan engkau. Mereka hampir membunuh juraij. Tapi juraij meminta, bagi aku tenggat waktu, tempo. Jangan kalian bunuh aku, tunggu anak ini lahir. Manakala anak nanti lahir, maka saat itu kalian akan tahu siapa sebenar hakikat daripada anak ini dan siapa pula bapanya. Maka manakala anak itu lahir, juraij mencucukkan ujung jarinya ke pusat anak itu dan bertanya, ya ghulam, wahai anak, man abuka, siapa bapa engkau? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka tampaklah doa ibu bahwa sakit hatinya, tersinggung perasaannya, luka galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Jangan pernah tersinggung perasaannya, jangan pernah sakit hatinya, karena akan berenang dalam penderitaan seumur hidup. Pinta doa, doa ibu, sampai-sampai sahabat heran, mengapa kami mesti meminta doa Uwais Al-Qarni? Bila datang seorang lelaki nanti minta doa kepada dia, kerana doa dia mustajab, doanya makbul, dikabulkan Allah. Sahabat yang perang dengan Nabi, sahabat yang ikut makan minum dengan Nabi, ikut bersahabat dengan Nabi, kenapa minta doa kepada orang? Siapa dia? Jangan tanya siapa dia. Bila dia datang nanti, mintalah doanya, kerana doanya makbul. Minta ampunan kepada Allah melalui mulut dan lidahnya. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lelaki itu pun datang. Dia tidak masuk dalam golongan sahabat Nabi. Dia hanya masuk dalam golongan tabi'in, min kibarit tabi'in, selevel dengan Anas ibn Malik. Tidak, hanya pada Al-Hasan Al-Basri. Nabi, sahabat, tabi'in. Dia tidak mencapai sahabat karena dia tak cukup tiga syarat. Orang baru disebut sahabat bila cukup tiga syarat. Man laqiyan nabi, berjumpa dengan nabi. Wa amana bihi, beriman dengan nabi. Wa mata alal islam, dan mati dalam keadaan islam. Dia beriman dengan nabi, dia mati dalam keadaan islam, tapi dia tak pernah memandang nabi. Tapi doanya lebih makbul daripada sahabat nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Kenapa? Apa? Dia tidak datang ke Madinah, dia tidak pernah datang ke Makkah, kerana dia menjaga bundanya dan Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doanya mustajab, makbul. Sahabat pun meminta doa kepada orang ini kerana kemuliaan. Ini amanah yang mesti kita jaga. Amanah masa lalu sudah dijaga, sudah. Amanah masa depan pun dijaga, masa hadapan pun dijaga. Anak-anak yang lucu-lucu, yang tersenyum, yang berlari, mesti dijaga. Godaannya luar biasa, ombaknya kuat, karangnya tajam, anginnya kencang. Bila tak kita jaga, bahtera akan tenggelam. Maka kalau tak kita jaga, ini akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya. Ar-ra'iyyati, terhadap apa yang kamu pimpin. Aku bukanlah penguasa, aku bukanlah Mr. President. Apa yang akan ditanyakan kepada aku? Anakmu, amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Mengapa kau tak pernah dengar suara bacaan Quran anakmu? Mengapa kau tak pernah pandang apakah dia solat subuh atau tidak? Mengapa kau tak pernah bertanya kemana wang yang kau berikan selama ini? Mengapa kau tak pernah berpikir nanti dia besar akan menjadi saleh atau taleh? Kenapa kau tak pernah merenung kau nanti akan membawa kemana bahtera ini? Itu semua akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku sudah sembahyang, yang penting aku sudah salat, yang penting aku sudah puasa sunat, yang penting aku sudah ke Makkah. Ini bukan urusan. Kita akan ditanya, akan ditanya di hadapan Allah. Itulah mengapa salah satu yang tetap mengalir, idza matal insan, hadis riwayat Muslim, idza matal insan. Banyak orang menyebut idza mata ibnu Adam, tapi dalam sahih Muslim dikatakan idza matal insan, kalau manusia mati inqata', putus. Tapi ada yang tak putus di antara amal itu, satu di antaranya adalah waladun salihun, amanah yang bila kau jaga dengan baik, kau pandai membaca Quran. Bila kau mati bacaan Quran putus, kau salat tahajud zikir, bila kau mati putus. Tapi ada amanah yang bila kau jaga dengan baik, dia tidak akan putus. Siapa dia? Waladun salihun, yang terjaga di tengah malam, menetes air matanya, bermunajat kepada Allah, keluar dari mulutnya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali doa itu diajarkan dalam Al-Qur'an? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi ij'alni muqimi shalah wa min dzurriyyati, Rabbi ij'alni muqimi shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Keempat-empat doa ini secara khas terkait dengan amanah masa yang akan datang. Tak ada gunanya melelehkan air mata ketika kita mengajak dia dan dia mengaku aku tidak perlu ikut engkau. Ya bunayya, hai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke atas sampan ayah, mari naik ke atas bahtera yang besar, karena aku melihat banjir bandang akan datang menenggelamkan semesta alam. Saat itu apa jawaban yang didapat? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', akan menyelamatkan aku dari banjir yang besar, tak perlu aku naik ke atas. Saat air akan menenggelamkan Kan'an yang ada dalam hati Nuh, tak sampai hati melihat buah hati belayan jiwa, akan tenggelam mati sia-sia, tak bermakna di hadapan Allah. Saat itu Nuh berkata, apa kata Nuh alaihissalam? Ya Rabb, ya Rabb, inna bini min ahli, ini anakku ya Allah, inna bini min ahli. Tapi saat itu apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu salih, karena tidak ada amal yang salih. Masuk waktu Isya, kita break azan Isya, lepas itu kita akan teruskan sambung sampai pukul 9 insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula. Di antara amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum, diciptakannya untuk kamu, min anfusikum, dari jenis diri kamu sendiri, bukan dari makhluk yang lain, azwajan, pasangan hidup. Berapa kali engkau meminta, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah, kerana engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Akhirnya diberikan Allah jualah dia. Berapa kali kau mintakan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, berikanlah pasangan hidup dan anak keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Tapi manakala Allah sudah berikan pada engkau lalu engkau sia-siakan, maka ini amanah akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Perempuan yang punya suami yang mestinya menjaga amanah tapi dibiarkannya, maka saat itulah berlaku apa yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam syurga, dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu ya Rasulullah? dua jawaban. Pertama, allazi la yagharu ala maharimihi, yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, sedikit pun tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Yang kedua, allazi yuqirru su' ala ahlihi, yang membiarkan ahlinya, istrinya, anak perempuannya, kakak dia, adik dia, saudara mara dia, ala su' melakukan perbuatan salah, silap dan dosa. Maka bila kau lihat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Boleh kau tegah dia dengan tangan. Fa illam yastati', bila kau tak mampu, tak sanggup dengan tangan, fa bilisanih, pakailah lidah, cakap. Kalau tak juga sanggup, fa biqalbih, dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu adalah wadzalika ad'aful iman, selemah-lemah iman. Bila rumah ingin yang kokoh, bila kereta ingin yang cepat dan megah, mewah dan mahal, kenapa manakala iman kau pilih yang paling lemah? Wadzalika ad'aful iman. Ini semua adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri ada amanah, di luar diri ada amanah, masa lalu amanah, masa hadapan amanah. Apa lagi amanah? Masa lalu, masa sekarang, masa hadapan adalah waktu. Orang putih mengatakan time is money, waktu adalah wang, kerana pikiran mereka hanya mata benda sahaja. Dalam pikiran mereka wang sahaja, sedangkan kita tidak. Kita mesti jaga amanah waktu ini, kerana waktu dalam Islam bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah yang baik. Al-waktu kasaif, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka, bila engkau tak patahkan dia, dia yang akan potong engkau. Bila kau dapat pedang, kau mesti patahkan dia, sebab bila kau tak patahkan dia, dia yang akan potong tangan engkau, dia akan potong leher engkau. Begitulah waktu, bila kita tak pakai, kitalah yang akan ditanya tentang waktu. La yazulu qadama 'abdin, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam tidak akan bergerak tegak di hadapan Allah, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa pertanyaannya? Banyak. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, banyak pertanyaan. Apa yang akan ditanya? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, semua nikmat, nikmat, nikmat, nikmat akan ditanya. Berapa nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kau nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak boleh menghitungnya. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, ada yang pernah disebutkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara yang empat itu adalah an umrihi fima afna, amanah umur kemana saja kau pakai. Alhamdulillah, malam ini amanah umur ni boleh kita jawab di hadapan Allah. Andai mati kita selepas tazkirah ini, Allah tanya, kemana umur malam ni kau pakai? Maghrib berjamaah, lepas itu kajian tazkirah, lepas itu isyak berjamaah, lepas itu berzikir mengingat Allah, lepas itu berdoa, lepas itu, maka semuanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana waktu-waktu yang lampau? Andai kau menangis, meneteskan air mata darah, meminta-minta waktu yang lalu, an syababihi fima afna, masa muda dulu kemana saja perginya, tak tahu. Maka tak ada jalan lain selain mengisi yang akan datang ini dengan yang baik-baik. Sampai-sampai Allah bersumpah 6 kali demi waktu amanah. Amanah waktu ini, biasa Allah bersumpah demi makhluk yang besar, wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal qamari idha talaha, demi bulan, wal ardi, demi bumi, wal najmi, demi bintang. Tapi ini Allah bersumpah demi waktu. Sebelum matahari terbit sudah ada namanya waktu fajar. Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr, masuk waktu subuh. Allah bersumpah wasubhi idza tanaffas, masuk waktu duha. Allah bersumpah wadduha, masuk waktu siang. Allah bersumpah wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang. Allah bersumpah wal ashr innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. Wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja, menunjukkan pentingnya waktu. Berapa banyak orang tak dapat menjawab waktu, kerana waktu hilang tak bermakna. Habaan mansura, berkeping seperti deburan debu yang diletakkan di tapak tangan, dihembus, tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memberikan pesan kepada kita, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir dengan Allah, mengisi amanah waktunya qiyaman, waktu tegak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa qu'udan, waktu duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala junubihi, waktu berbaring. Saat dia akan tidur pun dia tetap mengingat bismika Allahumma ahya wa amut, maka saat itu bermaknalah waktu, tak ada yang kosong hampa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Maraghi ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, apa kata dia, tafsir ini ditulis selama 10 tahun mengajar di university sebagai pensyarah, berfatwa sebagai mujtahid, menulis tafsir, punya anak dan istri, tidur selama 4-10 tahun itu hanya 4 jam saja sehari, tapi dia tetap hidup dan namanya sampai hari ini kekal abadi. Orang boleh mati tapi tulisan tak pernah hilang. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i kalau bukan dari kitab Al-Umm, kalau bukan dari kitab Ar-Risalah? Dari mana kita tahu Imam An-Nawawi kalau bukan dari kitab Raudhatus Salihin? Dari mana kita tahu Imam Az-Zahabi kalau bukan dari kitab Siyar A'lam An-Nubala? Dari mana kita kenal Malik bin Anas kalau bukan dari kitab Muwatta Malik? Dari mana kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal kalau bukan dari kitab Al-Musnad? Ini semua menggambarkan bahwa umur boleh panjang disebabkan waktu yang dimanfaatkan tak ada kosong, tak ada hampa sama sekali. Adapun bual-bual, sembang-sembang yang tak mengandung makna hanya akan menjadi dosa, na'udzubillah. Tapi ada kata-kata yang bermakna, watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Engkau bukan ulama, engkau bukan alim, tapi manakala kau duduk berbicara tentang akhirat, kita ni nak ke mana? Selepas ni yang akan kita bawa mati ni apa? Menyebabkan hamba Allah yang satu tersedar, 10 yang kita ajak, 9 mencaci maki sumpah serapah, tapi ada satu yang terbuka hidayah daripada lidah kita, maka saat itu apa kata Allah dalam sabda Rasulullah, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kerana lidahmu, kerana mulutmu, kerana cakapmu, kerana bicaramu, khairun, lebih baik, min humurin na'am, daripada kau memiliki seekor onta yang berwarna merah. Onta paling mahal, onta yang besar, bulunya kuning kemerahan, raja-raja, penguasa, orang kaya saja yang menunggangnya di masa lampau. Tapi itu lebih hebat lagi, ada yang lebih hebat daripada humurin na'am. Apa dia? Satu orang dapat hidayah kerana mulutmu, maka saat itu lidah bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, malam ini kita sedang merenung, apakah amanah roh sudah kita jaga? Apakah amanah jasad fizik sudah kita jaga? Apakah amanah masa lalu anak, ayah, bunda sudah kita jaga? Amanah masa depan anak dan istri sudah kita jaga? Amanah masa sekarang, waktu sudah kita jaga? Apalagi amanah alam semesta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini? Khalifah. Khalifah artinya pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya al-khalifatul awal Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Khalifah pengganti. Kalau kita pengganti, tentu ada yang kita gantikan. Siapa yang kita gantikan? Makhluk yang lebih tua daripada kita. Setiap kali disebut dua makhluk ini, pasti dia yang lebih dulu disebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa qul la in jitama'atil jinnu wal insu alladhi wasyusu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka gagal memimpin alam, mereka tak layak berkuasa di atas muka bumi Allah, maka dikirimkan Allah makhluk yang baru bernama Adam AS. Mereka marah, mereka murka, mereka melawan. Ma mana'aka an tasjuda li Adam iz amartuk? Mengapa kau tak mau sujud kepada Adam? manakala aku suruh semua bersujud, mengapa engkau tak mau? Dia tunjukkan sikap marah menolak, dan dia menjawab, khalaqtani min nar, aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah, ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih mulia, aku lebih terhormat. Api warnanya merah, menyala, naik ke atas, sedangkan dia hitam, rendah, hina, aku lebih mulia, mengapa aku sujud pada dia? Melawan Allah, Allah marah, malaka anta takabbara fiha, kau tak layak untuk membesarkan diri di sini. Ukhruj, keluar engkau, pergi. Innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya, engkau kerdil, engkau kecil, pergi engkau dari sini. Diusir Allah Ta'ala, dan dia marah, dan dia dendam. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi anak cucunya dari hadapan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sebahagian besar mereka itu tidak ada yang bersyukur. Sebahagian mereka itu anak cucu Adam tidak bersyukur. Allah mengatakan itu qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur itu, insyaAllah. Amin. Dan Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku ini padamu. Oleh sebab itu, nikmat yang besar adalah ketika kita mampu memegang amanah. Malam ini Abdul Somad bukanlah mengguru-gurui tuan-tuan guru, bukanlah mengatakan mari kita jaga amanah, bukan, tapi sedang menasihati dirinya, sedang merenungkan dirinya. Hai Abdul Somad, sudah kau jaga amanah roh, sudah kau jaga amanah jasad, sudah kau jaga? Andai beribadah lalu lupa makan, maka kita tetap juga tidak menjaga amanah badan. Innali jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak, bagi dia makan. Innali ainika alaika haqqan, matamu punya hak, bagi dia tidur. Innali ahlika alaika haqqan, anak keluargamu punya hak, bagi mereka haknya. Bila engkau tidak jaga amanah ini, kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumil qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah sembahyangnya banyak, wasyamin puasanya banyak, wazakatin zakatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sedekahnya banyak, dia bina masjid, tapi dia tidak menjaga amanah, maka dia tetap juga dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin tahu orang menjaga amanah, bagi dia amanah. Bila kita ingin tahu emas tidak batu bukan, bakar dia. Bila kita ingin tahu manusia ini jujur atau tidak, bagi dia amanah. Yang paling amanah di antara yang amanah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memegang amanah. Itulah tazkirah kita pada malam hari ini. Tazkirah yang singkat, pendek, mudah-mudahan bermakna, mampu menerangi hidup kita di masa akan datang. Adapun soalan yang masuk, pertama, bagaimana mewujudkan sikap amanah dalam diri kita? Bagaimana mewujudkan sikap amanah dalam diri kita? Pertama, kita mesti tanamkan dalam hati bahwa aku sedang memikul amanah. Amanah roh, amanah jasad, amanah ayah, amanah bunda, amanah anak, amanah istri, amanah waktu, amanah alam semesta. Maka amanah ini mesti aku jaga. Bila aku jaga, maka Allah beri gelar aku Al-Amin, aku pemegang amanah. Bila aku tak jaga, maka aku akan menjadi Al-Khain, aku adalah seorang pengkhianat. Dan bila aku pengkhianat, maka azab yang diberikan Allah, innal munafiqin, orang yang pengkhianat, munafik, fid darkil asfal, letaknya dalam keraknya neraka Jahannam. Takut, kalau ada rasa takut dalam hati, maka kau beriman. Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, apa kata khatib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Hai Abdul Somad, jangan-jangan engkau hanya pandai bercakap saja, tapi kau tak menunaikan amanah. Tampakkan dalam diri bahwa engkau adalah orang yang sedang memegang amanah, dan minta kepada Allah supaya engkau termasuk orang yang mampu memegang amanah. Mohon Ustaz berikan sedikit pencerahan mengenai LGBT. Allah Ta'ala sudah jelaskan sejelas-jelasnya LGBT dalam Al-Quran. Faja'alna 'aliyaha safilaha kami jadikan bahagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kemudian setelah itu, amtarna, kami hujani mereka, bihijaratin, dengan batu-batu, min sijilim mambud, dari tanah liat yang terbakar. Sampai hari ini masih ada tampak di mata. Di mana dia? Dekat daripada Amman, laut mati, bahrul mayat, bahrul laut mayat mati, bahrul mayat laut mati, tempatnya kaum Sadum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada tanda-tanda. Bila ada tanda pada diri orang itu dia terkena LGBT, maka dia mesti diasingkan ke sebuah negeri bernama Naqi. Tulisannya sama, Naqi dengan Baqi. Bila dia dah mati, dia diletakkan di Baqi. Bila dia masih hidup tapi dia LGBT, tempatnya Naqi, tempat pengasingan orang ini. Datang seorang lelaki, dia memakai henna inai di tangannya, berbunga-bunga. Lalu Nabi mengatakan, bawa dia pergi sebab dia sudah ada tanda-tanda pada dirinya. Dia sakit, dia mesti diobat, dia mesti dibagikan obat. Maka bila dia sudah lebih daripada itu, sampai pada tahap, pada level sudah melakukan perbuatan dosa, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, kamu datang kepada lelaki padahal ada perempuan bersyahwat, maka kata Nabi hukumannya keras. Man wajadtumuhu, sesiapa sahaja yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi lut, melakukan perbuatan amal umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang melakukannya dan orang yang menjadi korban daripada perbuatan ini. Na'udzubillah. Nah, semoga Allah Ta'ala menjaga anak cucu cicit kita daripada LGBT. Apa punca yang membuatkan kita tidak amanah? Pertama, tidak percaya kepada yang ghaib. Bila saya tak jaga masa lalu, masa sekarang, masa hadapan, apa bagi saya? Masuk neraka. Mana neraka itu? Kamu dicatat malaikat. Mana malaikat itu? Kamu akan mati. Bila saya mati, saya akan dimakan cacing tanah. Roh kamu akan bangkit. Mana roh itu? Kamu akan menghadap Allah. Puncanya adalah melawan. Mana Allah itu? Maka pokok pangkal daripada musibah kita adalah tidak percaya kepada yang ghaib. Makanya sebelum menegakkan salat, awal-awal-awal pangkal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salat yang disembah itu siapa? Ghaib. Yang mencatatnya siapa? Ghaib. Mendapatkan balasan pahala surga, surganya ghaib. Maka pokok pangkal orang tidak amanah karena tidak percaya kepada yang ghaib. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Engkau diawasi oleh siapa? Dia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Puasa 30 hari menanamkan takut kepada yang ghaib. Salat dari takbiratul ihram sampai salam menanamkan takut kepada yang ghaib. Labbaik Allahumma labbaik, takut kepada yang ghaib, takut mencabut rambut, takut membunuh binatang, takut mencabut tanaman, takut, takut, takut, takut kepada yang ghaib. Maka kalau ada orang beribadah tapi tak takut kepada yang ghaib, maka tak sampai kepada hakikat daripada ibadah, punca daripada ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau memandang Allah. Illam takun tarah, kalau kau tak dapat memandang Allah, fa'innahu yarak, rasakanlah bahwa engkau sedang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Ustaz berikan contoh orang yang hebat dan berjaga kerana amanah? Tiada lain yang lebih hebat daripada berjaga amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berzikir, belum berdoa, dia langsung tegak menuju bilik kamarnya. Ini mimbarnya, ini tempat dia menjadi imam. Di sana kamarnya. Dari mimbarnya ke kamarnya 22 meter saja. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku rawdatun min riyadil jannah. Hari itu dia tidak berzikir, dia tidak berdoa, langsung terus saja dia pergi ke kamar. Sahabat semua heran, mengapa, mengapa? Ternyata dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan, ingin membagikan amanah, takut mati menghadap Allah tidak menunaikan amanah. Selepas dia menyampaikan tazkirah, dia tanya, hala al-ballaghtu, sudahkah aku sampaikan? Semua sahabat menjawab, naam, ya, sudah kau sampaikan. Apa kata dia? Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan, aku sudah menyampaikan amanah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, pegang sunnahku ini. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin al-min ba'di, sesudah aku nanti ada khulafa'ir rasyidin. Namanya dia tak sebut. Mengapa orang membatasi khulafa'ir rasyidin hanya setakat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kerana Nabi mengatakan khilafatun nubuwah 40 sanah, 40 tahun, dan mereka sudah kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali 30 tahun. Berpindah daripada Ali kepada Muawiyah masuk tahun 41. Maka 40 tahun itulah kekuasaan berada dalam kuasa yang benar, yang terbenar di antara yang benar. Selepas itu benar, tapi nisbat kebenarannya dikalahkan oleh 40 tahun. Nabi 10 tahun, 30 tahun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Datang Umar bin Khattab keluar dari rumahnya di tengah malam. Untuk apa? Mungkin ada yang belum mendapatkan amanah. Dia sendiri yang pergi ke Baitul Mal, dia pikul gandum di atas pundaknya, menyampaikannya ke rumah. Lebih baik aku sampaikan di dunia sekarang daripada aku mencari mereka di padang mahsyar nanti. Itulah dia Khulafa'ur Rasyidin. Maka kita ikut mereka. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatin khulafa'ir rasyidin, khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, yang mendapatkan hidayah min ba'di, sesudah aku mati. Addu 'alaiha bin namajid, gigit pakai gigi geraham. Jangan kau pegang dengan tangan, boleh lepas. Jangan kau bergantung dengan jari, boleh lepas. Tapi gigitlah pakai gigi geraham, takkan lepas walaupun petir menyambar. Jika ibu bapa taat beribadah, sama ada yang wajib hatta yang sunat, tapi membiarkan anak lelaki perempuan mereka bergaul bebas dengan yang bukan mahram, bagaimana hukum dalam agama kita dengan kedua ibu bapa itu? Kita bagi dia nasihat bahwa engkau solat berjamaah, bahwa engkau pergi haji dan umrah, itu amal ibadah. Tapi ini amanah, mesti engkau jaga. Bila engkau tidak jaga, warrajulu ra'iyatun fi baitihi, seorang lelaki adalah menjadi pemimpin di rumahnya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, dia tetap akan disoal, ditanya tentang siapa yang ia pimpin. Lelaki, ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, mereka menjadi pemimpin bagi perempuan. Perempuan melahirkan anak. Ya ayyuhallazina amanu, hai para suami, hai para lelaki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, di istri dan anakmu. Itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ustaz ijazahkan ilmu yang saya belajar dari YouTube, kerana saya antara jemaah YouTubiah. Oh, ada jemaah YouTubiah. Ijazah ammah, ijazah umum. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati, aku ijazahkan semua riwayat-riwayat, muhadarah, ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah, wa muallafati, buku-buku yang sudah ada dalam Play Store dalam bentuk buku PDF. 37 masalah popular, 33 tanya soal jawab kurban, 30 fatwa Ramadan, 79 soal jawab salat. Aku ijazahkan ijazah ammah kepada semua yang hadir pada majlis ini. Maka menjawab dengan qabiltu, aku terima. Nah, begitu dalam silsilah para ulama kita dulu, bila dia ijazahkan qabiltu, aku terima ijazah. Saya Fulan daripada Medan, sekarang sedang sambung belajar di UM, Universiti Malaya. Apakah kita boleh menolak amanah sementara kita tidak mahu, tapi sahabat kita menunjuk kita? Apakah amanah itu dari Allah? Bagaimana supaya kita boleh istiqamah betul-betul amanah? Ada saatnya kita meminta amanah. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa engkau tak angkat aku menjadi amil zakat ya Rasulullah? Menjadi amil zakat, menerima amanah, menghitung kira berapa ekor kambing, bagaimana orang membayar zakat mal, zakat harta, zakat madu, zakat ghanimah, zakat harta yang dia peroleh di jalan Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka la dhaif, engkau ini orangnya lemah. Sedangkan amanah itu dilaksanakan oleh orang yang kuat. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Orang yang engkau angkat itu mestilah al-qawi, kuat, al-amin, amanah. Ada orang amanah tapi dia tak kuat, dia lemah. Cakap dia lembut, dia hanya saleh untuk diri dia, tapi dia tak boleh musleh untuk orang lain. Sedangkan engkau bila menjadi pemimpin amanah, maka engkau mestilah orang yang kuat, menjadi pengetua, menjadi orang yang ada kuasa. Maka engkau pinta dia seperti Nabi Yusuf alaihissalam meminta jawatan, meminta kuasa supaya diberikan sebagai amin, sebagai bendahara negeri Mesir, kerana dia amanah. Orang yang punya ilmu amanah, membiarkan orang berkhianat memegang amanah, maka dia ikut berkhianat. Orang yang diam melihat pengkhianatan, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat amanah dipermainkan, maka dia adalah syaitan akhras, syaitan bisu. Itu bukan ucapan saya, itu ucapan Abu Ali Ad-Daqqah yang ditulis ambil oleh Imam An-Nawawi. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Bagaimana kita boleh memegang amanah? Bahwa bila engkau diberi amanah, engkau jaga amanah itu, maka dia adalah bagian daripada ibadah. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 dolongan manusia. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara yang 7 itu adalah imamun adilun. Orang yang mampu memegang, mengemban amanah. Bila kau pegang amanah ini, engkau adil, maka engkau lebih utama daripada ulama, kerana yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adilun, orang yang diberi amanah dan dia adil dalam amanah itu. Ayah saya meninggal ketika saya masih sekolah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an waja'alil jannata maswaan. Intinya saya belum boleh membahagiakannya selain menyambung silaturahim kepada rakan-rakan almarhum ayah. Amal apa yang sekiranya boleh membahagiakan almarhum di alam kuburnya? Pertama, doa. Allah maafir lahu warhamhu wabifirli wali walidayya, kerana yang lain putus kecuali 3. Satu di antaranya waladun salihun, anak yang soleh. Yang kedua, bacaan Quran. Bacaan Quran yang kau baca sampai wa in khatimul Quran, bila engkau khatamkan sekhatam Al-Quran, engkau hadiahkan pahala bacaannya. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu min suratil kadha wa surati kadha min qira'atil Quran ila almarhum fulan bin fulan. Wa in khatimul Quran, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, bila dikhatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, elok, seelok-eloknya sekhatam Quran. Bila engkau tak mampu membaca Quran sekhatam, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu adalah hati, ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin, engkau bacakan surah Yasin, hatinya Quran. Bila tak mampu juga, maka engkau bacakan surah Ummul Quran Al-Fatihah. 3, sedekah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, Sa'ad sayang betul dengan bundanya. Dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummi matat, makku sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Boleh aku bersedekah anha, tapi pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, silalah engkau bersedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? saqiyul ma, memberi air minum. Bagilah air minum, bagi banyak-banyak air minum. Tapi di Kuala Lumpur kita tak perlu bagi air minum, air dah banyak. Bagilah scholarship untuk anak fakir miskin, untuk anak yatim. Bagilah bantu orang-orang susah fakir miskin, hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, maka sampai jugalah kepada mereka. Apalagi kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Padahal masa itu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan sampai juga. Ini sekian ribu ringgit untuk membeli haiwan kurban, sampaikan pahalanya untuk almarhum. Sampai. Maka perbuatan-perbuatan baik tak pernah putus. Walaupun kau tak pernah bersua dengan ayahandamu, bundamu, apakah putus? Tidak. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan sesiapa sahaja yang dia cintai. Maka bila engkau beramal saleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu zuriat keturunan mereka bila dia sama-sama beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipertemukan dengan datuk kita, dengan orang tua kita di tempat yang lebih kekal abadi, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayah menikahi anak, ayah menikahi, ayah menikahi adik, anak ayah menikahi kakak saudara. Hurriman alaikum ummahatukum, kamu tidak boleh menikahi ummahatukum, bunda kamu. Wa banatukum, anak-anak kamu. Wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Wa ammatukum, makcik kamu, kakak ayah kamu, adik ayah kamu. Wa khalatukum, makcik dari puak ibu, bunda, adik ibu, kakak ibu. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara lelaki, keponakan, kemanakan kamu. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Wa akhawatukum wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang sudah menyusukan kamu, 5 kali kenyang kamu disusukannya, maka haram kamu nikahi. Wa akhawatukum min arda'ah, saudari kamu sesusuan. Perempuan ini sama-sama menyusu dulu dengan kamu, dengan perempuan ini. Dia saudara sesusuan kamu atau anak dari ibu susu kamu, tak boleh. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna, kamu menikahi seorang janda, janda itu punya anak. Bila kamu sudah dukhul dengan ibunya, maka kamu tak boleh menikahi anaknya bila ibunya meninggal. Tapi kalau belum sempat, maka boleh menikahi. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kamu nikah dengan kakaknya lalu kamu nikah juga dengan adiknya, tak boleh, haram. Kecuali bila kakaknya meninggal, maka kamu nikahi adiknya, lebih baik, kerana anaknya itu boleh dijaga oleh adiknya, makciknya, kemanakan akan dijaga oleh, nah, ini amat sangat baik. Lain daripada itu, maka boleh kamu nikahi. Yang sudah disebutkan tadi tak boleh dinikahi. Amalan lebih baik sebelum menghadapi sakaratul maut. Apa amalan yang baik menghadapi sakaratul maut? Zikir. Kenapa zikir? Karena zikir itulah yang akan datang manakala malaikat mencabut nyawa. Yang datang menolong hanyalah yang selalu engkau sebut. Afdalu zikri seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kalimat ini mulut tidak bergerak, la ilaha illallah, mulut tak bergerak. Kerana orang yang akan sakaratul maut berat menggerakkan mulut. Jangankan menggerakkan mulut, menggerakkan kelopak mata pun berat. Maka amal yang paling ringan hanyalah lidah. Di saat engkau menyebut la ilaha illallah, maka mulutmu tak bergerak. Maha Allah, Maha Suci Allah Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah memendek. Datang orang mengingatkan ke pangkal telinga, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut, talqinkan, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Suara tak lagi nampak, hanya lidah saja, la ilaha illallah. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqan dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisan lika ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Mengapa dia tak sebut bibir? Lidahmu dalam keadaan basah, kerana lidah saja yang berkata saat itu, mulut tidak. Bismillah, ba, Allahumma, mim, ada bibir, tapi saat itu bibir tak berkata, hanya Allah, la ilaha illallah. Dalam menghitung harta zakat, apakah harta yang habis dimakan juga ikut dihitung kira? Zakat tijarah, perniagaan, harta modal, ra'sul mal, bersama keuntungan, bersama piutang. Harta kita yang dipakai orang dihitung kira 3 kali, bersama dikurang hutang, dikurang rugi. Bila mencapai 85 gram emas, 20 keping dinar, 1 keping dinar 4, 25 gram kali 20 sama dengan 85 gram, hitunglah menurut ringgit atau mata wang yang kita pakai saat ini, maka kita bayarkan rubu'ul usyur, 2,5% dari jumlah itu semua. Maka yang kita makan, yang kita ini hitung kira semua. Jadi bukan bersih dalam perniagaan. Ini tentang zakat perniagaan. Dalam masalah zakat fima saqatis sama al-usyur, kalau dia memakai hujan, maka usyur 1/10, 10%. Tapi bila kita pakaikan usaha untuk mendatangkan airnya, bertanam padi dan gandum, maka fima duna, dikurang daripada itu adalah 5%, bukan 10%. Yang kita makan, yang kita pakai juga dihitung kira. Nah, ini tentang masalah zakat. Dalam video ceramah Ustaz Tazkirah menjelaskan, apabila seorang memiliki harta riba, maka harta tersebut dia sedekahkan untuk maslahah ammah, untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana jika harta riba tersebut menjadi harta pokok 1 billion? Apakah harta menjual rumah, atau bolehkah kita tetap memiliki rumah dengan mengeluarkan uang diserahkan untuk maslahah ammah? Maka kita bayarkan yang riba itu. Dulu engkau dapat ini riba, iya. Sekarang dia berapa? 1 billion. Apa mesti kita jual, atau kita bayarkan seharga itu, kita serahkan kepada masalih ammah? Kita bayarkan seharga itu kepada masalih ammah. Masalih ammah, tempat yatim, fakir miskin, masjid, sekolah-sekolah agama, kita serahkan. Tidak niat sedekah, bukan niatnya niat sedekah, tapi niatnya adalah mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu dalam fatwa muasirah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah bunga uang riba. Maka uang riba tidak dimakan kerana haram, tidak pula dibuang karena membuang harta pun haram, tapi diberikan kepada masalih ammah, kepentingan umum. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam majlis ilmu, doa dikabulkan. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Rahim Al-Banjari. Kata beliau, kami datang ke majlis Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kami datang kepada majlis Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Masjidil Haram, kami kadang tak faham apa yang dia sampaikan, tapi kami ingin mengambil barakah doa di akhir majlis. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan bergunalah hendaknya pada kami dan orang lain.